dragan kana sajada aku lampa ninggal saja yang sana hati amari hati mengajari kabaritu dosa-dosa nyerahkan rasa jiwa ampun ampun dosa.